السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحاضرون والحاضرات والمستمعون الكرام رحمكم الله. Tengku-tengku bapak, ibu-ibu, jamaah halqah maghrib yang saya hormati, saudara kaum muslimin muslimat, para pendengar radio Suara Widur Rahman, Radio Serambi, dan RRI yang saya hormati dan dirahmati Allah. Menyangkut dengan rukun-rukun salat, secara garis besar telah kita bicarakan pada pertemuan dua Rabu yang lalu. Pada malam hari ini, kita lanjutkan kajian kita masih persoalan salat, yaitu sunat-sunat dalam salat. Dalam kita melakukan sholat mulai takbiratul ihram sampai ke salam, apa saja yang disunatkan kita melakukannya. Dalam istilah usul fiqhiyah atau kaidah fiqhiyah disebutkan tarku sunnah makruh. Meninggalkan perbuatan sunat itu hukumnya makruh. Dibenci, tidak baik. Walaupun sah sholat kita. Jadi sebaiknya kita lakukan sunat-sunat salat ini dalam salat kita. Sungguh banyak sunat-sunat yang dilakukan dalam salat. Antara lain pertama, raf'ul yadin. Mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram. Ada berapa tempat? Pertama, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika kita turun mau ruku'. Yang ketiga, ketika bangun dari ruku' i'tidal. Yang keempat, sewaktu seseorang bangun melakukan rakaat ketiga. Sesudah duduk tahiyat awal, kita bangun untuk rakaat yang ketiga. Maka disunatkan waktu tersebut angkat tangan. Posisi tangan sama ke empat-empat tempat tersebut. Berarti untuk salat dua rakaat, seperti salat subuh, Jumat, itu bangun dari rakaat pertama ke rakaat kedua tidak angkat tangan. Sama dengan salat yang lain juga, rakaat pertama bangun tidak angkat tangan, rakaat ketiga bangun tidak angkat tangan. Saya ulang, hanya rakaat tangan waktu bangun dari rakaat kedua melakukan rakaat ketiga. Namun saya melihat banyak masih orang dalam salat setiap bangun dari rakaat, dari sujud, angkat tangan. Tidak angkat tangan. Ini sesuai dengan hadis tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana posisi tangan waktu kita angkat ke tempat keempat-empat tempat tersebut? Disebutkan maksufatani mansuratil asabi'. Kedua tangan itu, tapak tangan kita terbuka. Terbuka lurus anak-anak jarinya, jangan mengkerusung, yang membungkuk. Kemudian jari-jarinya itu mansurah, yaitu dijarangkan. Jangan begini, tapi dijarangkan. Juga diberi tuntunan, yaitu menghadap kiblat. Tangan-tangan kita terlepas semuanya lurus. Jarangkan anak jari, jangan jarang sekali. Kemudian menghadap kiblat. Angkat tangan sejauh mana. Disebutkan Rasulullah SAW, beliau kan Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi hina yukabbir hatta yakuna hadwa mankibayhi aw qariba min dhalik. Baginda Rasulullah, beliau mengangkat tangan ketika takbir, yaitu sebatas bahu beliau, ataupun lebih dekat dengan itu. Nah, disebut demikian perbuatan Rasulullah. Jadi, angkat tangan menghadap kiblat sedikit dijarangkan. Namun pemahaman sebahagian ulama yang lain, itu adalah paling tinggi tangan kita, jari-jari ke batas telinga. Ya, batas telinga. Jadi antara bahu dengan telinga. Ini pendapat sementara ulama yang lain. Jadi, tidak perlu ribut masalah ini. Tetapi posisi tangan, saya ulang kembali, dia tadi terbuka sempurna, kemudian jarang anak jari-jari maksufah, jarang anak jari-jari diangkat itu menghadap kiblat. Jangan pinggir tangan menghadap kiblat. Biasa begini, ini keliru, dirobah, jangan begini, jangan pinggir tangan ke kiblat. Ini keliru, ada yang demikian masih kita lihat. Hadis Nabi menyebutkan kan sallallahu alaihi wasallam idza qamala shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibihi tsumma yukabbir fa idza arada ayyar ka'a rafa'aha arba'a mithla dzalik wa idza rafa'a ra'su min ruku' rafa'aha kadzalik. Baginda Rasulullah sallam apabila beliau berdiri mau salat, jadi beliau ketika takbir mengangkat kedua tangan beliau sebatas kedua bahu beliau. Dan apabila mau ruku' juga demikian perbuatan beliau. Kemudian ketika bangun ruku' juga beliau berbuat demikian. Nah, ini posisi apa? Tempat angkat tangan. Satu lagi hadis disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, annahu kana idza qama min sajdataini rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa kabbara. Nabi SAW apabila bangun dari rakaat kedua, beliau mengangkat tangan sebatas bahu beliau sambil bertakbir. Ini dasar hadis angkat tangan empat tempat. Namun, ada satu mazhab tertua dalam Islam, mazhab Hanafi. Beliau berfatwa angkat tangan hanya pada satu tempat, yaitu pada waktu takbiratul ihram saja. Yang lain tidak angkat tangan. Sehingga kita melihat Masjidil Haram, ada juga orang-orang yang demikian termasuk dari India, dari Pakistan, Turkistan, itu sana bermazhab Hanafi. Nah, ini yang kita lihat. Karena berpegang ke sebuah hadis, hadisnya itu menurut para ulama ahli hadis, hadisnya tersebutlah dhaif. Nah, jadi ini pendapat dari Abu Hanifah. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian posisi meletakkan tangan. Setelah kita angkat sampai ke batas bahu atau lebih sedikit tadi, maka kemana tangan tersebut diletakkan? Ya, sangat dianjurkan. Sunat hukumnya meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di dalam sholat. Tangan kanan di atas tangan kiri, berarti tangan kiri ke bawah. Hal ini diriwayatkan sampai 20 para ahli hadis, para sahabat menyebutkan hadis tersebut, termasuk dalam riwayat tadi adalah para sahabat-sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Dan 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Jadi, saya ulangi, meletakkan tangan itu adalah tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Pernah terjadi Rasulullah menemukan seseorang laki-laki salat. Dilihat Rasulullah, orang tadi meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kanan di bawah, tangan kiri ke bawah, tangan kiri ke atas. Pantaslah Rasulullah memegang tangannya, mencabut tangan tersebut, lalu dibalik, diletak wabahal yumna ala yusra. Rasul meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini cara meletakkan tangan. Nah, kemudian beda pendapat sedikit apa sekedar diletakkan. Sebagian ulama mengatakan waktu diletakkan tadi dipegang tangan kanan memegang tangan kiri, tangan kanan menggenggam tangan kiri supaya jangan jatuh. Nah, ini. Tetapi kalau sebagian ulama mengatakan tak perlu dipegang, letak begini saja. Wallahu a'lam. Tak perlu kita debatkan di sini. Kemudian Di mana posisi kita meletakkan tangan tersebut? Di sini juga beda pendapat ulama. Nanti kita lihat perbuatan Rasulullah. Mazhab Hanafi meletakkan tangan itu di bawah pusat. Di bawah pusat letakkan. Ini bahagian mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i meletakkan di bawah dada. Kemudian berapa-berapa ulama yang lain disebutkan termasuk Ahmad bin Hanbal di antara dada dengan perut. Dari pas begini. Ini lebih indah dilihat, posisinya tidak berat ke bawah, tidak berat ke atas. Jadi sudut 45 derajat, ya. Sudut 90 berapa itu? Ya. Ya, jadi kita buat demikian. Sudutnya begitu, ya. Sudut 90 derajat, ya. Ya, begitu kita melakukannya. Dan juga para sahabat banyak yang berbuat demikian. Bagaimana hadis Nabi? Nah, disebutkan kan Rasulullah SAW yang menjadi ala sadri. Nabi meletakkan tangan beliau di atas dada. Nah, dari hadis yang lain, hadis Wa'il bin Hujar, sallaitu ma'a Nabi SAW fawada'a yadahul yumna ala yadil yusra ala sadri. Saya salat bersama Rasulullah, saya melihat Rasulullah meletakkan tangan kanan beliau dan tangan kiri di atas dada beliau. Di atas dada beliau. Nah, ini sehingga ada kita lihat begini. Nah, tapi kita lihat itu maksudnya agak ke atas lagi dari yang kita sebutkan tadi. Nah, ini akan bisa lihat nanti orang-orang bagi yang sudah tanah suci akan melihat berbagai ragam dalam meletakkan tangan ini. Bahkan ada mazhab Maliki itu tidak diletakkan tangan di dada. Jadi habis takbir, tangan ke bawah terus. Tangan ke bawah terus. Ini mazhab Maliki yang banyak sekarang di Maroko itu. Itu menganut 100% mazhab Maliki di sana di Maroko. Sebagian besar bukan 100% mazhab Maliki. Baik, setelah kita takbir, kemudian meletakkan tangan di dada tadi, kemudian membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah, tawajuh dan iftitah. Berbicara masalah iftitah ini, sampai 8 macam doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam 8 macam doa iftitah ini. Namun, yang sering kita baca dan kita dengar dari orang-orang sholat, itu pertama, habis takbir, Allah kabir, Allah akbar kabira itu, walhamdulillah kathira, subhanallah bukata wa asila. Ini satu hadis, menyebutkan demikian. Ya, kemudian ada hadis yang lain, hadis Muslim, itu menyebutkan, habis Allahu akbar, terus wajah itu. Wajah itu wajah liftar sama, wa tiwa Allah hanifah muslim wa ma'anan musyikin, dan seterusnya, sampai, wa ana minal muslimin. Ini yang sering kita gunakan termasuk di Aceh, Indonesia. Hadis Muslim. Namun demikian, ada hadis Bukhari Muslim. Lebih setingkat lagi, bukan Muslim saja. Dan Bukhari merawikannya, Muslim merawikannya. Yaitu dibaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allah menaqini min khatayaya kama yunaqqal thawbul abdu minad danas. Allah maghsilni min khatayaya bil ma'i wasadi wal barad. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi jangan satu sama lain mengatakan Allah ba'id itu adalah tidak ada hadis. Tambah lagi itu di kampung Muslim mengatakan itu aliran Muhammadiyah. Mudah saja, mudah sekali diucapkan demikian. Hadis sahih Bukhari Muslim perawinya. Yang wajah itu hanya Muslim merawikannya. Jadi jangan sembarangan kita menyebut kesalahan kepada orang lain. Kita tidak berdomani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lain-lain yang dibaca Rasulullah, sudah saya baca ingat waktu. Kemudian doa iftitah itu yang saya katakan sampai 7 macam dibaca sir. Dibaca sir, bukan jahar. Ya, dibaca sir, bukan jahar. Nah, selanjutnya adalah membaca ta'awud. Membaca ta'awud, yaitu isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sunat, bukan wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca sebelum membaca Fatihah. Karena dasar hadis begitu, ditambah ayat Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonirrajim. Apabila Anda membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah pada Allah dari godaan syaitan yang terkutu. Ini firman Allah Al-Qur'an Karim menyebutkan demikian. Juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadis dari Ibu Hurairah bahwa Rasulullah SAW hanya pada rakaat pertama saja membaca ta'awud. Membaca a'udzubillah tadi pada rakaat pertama saja, baru disambung dengan Fatihah mulai dari basmalah sampai waladhdallin. Bangun dari rakaat pertama ke rakaat kedua, beliau tidak lagi membaca a'udzubillah. Terus membaca bismillah. Ini hadis Nabi menunjukkan demikian. Namun dalam mazhab Syafi'i, setiap rakaat katanya sunan membaca membaca a'udzubillah. Ta'awudz tadi. Ini pendapat Syafi'iyah. Tapi berkata Rasul dasar hadis Abu Hurairah hanya pada rakaat pertama saja membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, ada juga dengan kalimat a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim. Ini pernah juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ta'awud itu tidak dijaharkan, tidak besar dibaca, dibaca dengan sir, baik imam dan juga makmum. Tidak dibaca dengan suara yang jahar. Selanjutnya, setelah kita membaca Fatihah sampai waladhdallin, juga sunat hukumnya mentakminkan, mengucapkan amin. Ya, mengucapkan amin, baik salat sendirian, apalagi salat berjamaah. Ini disuruh demikian. Ini amin itu bukan bahasa Arab, ya, itu bahasa Ibrani atau bahasa Suryani sebagian mengatakan. Bukan bahasa Arab, tapi diarabkan, musta'arabah. Artinya apa? Allahumma stajib, ya Allah terimalah. Antara lain permohonan kita tadi dalam salat, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, maka kita minta mengucapkan terakhir amin, yaitu Allah ya Allah terimakanlah permohonan kami. Rasulullah membaca amin ini yamuddu biha sautah, beliau memanjangkan suaranya membaca amin ini. Dalam pertemuan yang lalu saya sebutkan, ada yang terlalu panjang mazhab Syafi'i sampai 3 alif 6 harakah, tapi mazhab Hambali 1 alif 2 harakah, yang jangan pendek sekali. Ini sah kedua-duanya berdasarkan perbuatan Rasul dan hadis, dan juga perbuatan sahabat Rasulullah SAW. Di samping itu, ta'min atau amin yang kita baca, usahakanlah bersamaan dengan takminnya imam. Kapan imam membaca amin, kita bersamaan membacanya. Sehingga ada Nabi Aziz Ali mengatakan, idza qalal imam ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, apabila imam mengatakan ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, faqulu amin. Katakanlah olehmu amin, fa inna man wafaqa qawlahu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa saja yang bersamaan ya, bersamaan dan berselisih, bersamaan serentak. Ya. Bacaannya dengan bacaan imam, saya ulangi, siapa yang serentak bacaannya dengan bacaan malaikat, karena malaikat pun salat di belakang kita, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak hadis-hadisnya lain, termasuk hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Banyak hadis-hadis tentang hal tersebut. Di samping itu, sebuah hadis dhaif dari Wa'il bin Hujar. Ini banyak yang berada dan tidak sebutkan masalah ini. Beliau annahu sami'a Rasulullah SAW hina qala waladhdallin qala rabbighfirli amin. Disebutkan hadis Wa'il bin Hujar, hadisnya dhaif menurut hadisin. Rasulullah ketika sampai pada kalimat waladhdallin, beliau membaca rabbighfirli amin. Tapi rabbighfirlinya itu kecil, aminnya besar. Ada juga yang nambah di kampung, Rabbi Ufili wali walidayha. Amin. Wallahu alam. Jadi anda perlu ributkan itu masalah. Ada hadisnya walaupun dhaif, nyata demikian. Baik. Kemudian bacaan setelah Fatihah, terutama pada rakaat pertama dan kedua. Baik salat dua rakaat juga demikian. Baik salat wajib ataupun salat sunat. Ini membaca ayat-ayat sesudah Fatihah hukumnya sunat. Kalau kita sebagai makmum tidak disunatkan, cukup dengan bacaan ayat dari imam, kita mendengar saja. Ya, kita hanya mendengar saja. Apabila idza qara'tu fansitu Rasulullah. Apabila saya membaca, maka anda dengarlah. Anda dengarlah bacaan saya. Tetapi hamdalah, walaupun berbeda sedikit beberapa ulama, sebahagian besar ulama, walaupun salat jamaah tetap wajib kita baca. Walaupun ada pendapat yang berbeda dengan demikian. Nah, ini bacaan dari Rasulullah setiap salat itu berbeda-beda. Tidak ayat yang sama. Berbeda-beda baca Rasulullah. Salat duhur lain, asar, maghrib, isya, subuh. Bacaan beliau lain-lain, tidak sama. Kalau kita bentangkan itu terlalu panjang. Bapak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beliau membaca pada salat Jumat. Itu dibaca surah Al-Munafiqun, surah Al-Jum'ah. Kapan-kapan surah Al-A'la, kapan-kapan surah Al-Ghashiyah. Juga termasuk pada salat Aid. Juga Rasul berbuat demikian, kapan-kapan dibaca surah Iqtarabat itu. Ya, dan ditambah dengan dengan sempurna keduanya itu. Kapan-kapan dengan surah Arad, surah Al-A'la dan juga Al-Ghashiyah. Ini perbuatan Rasulullah menunjukkan demikian. Kemudian termasuk kita, kalau salat ikut imam, imam tidak jahar sir membaca Fatihah, misalkan zuhur, asar, itu imam dan bacaannya sir, maka sesudah Fatihah tetap kita sunan pada ayat pertama dan kedua membaca ayat. Imam juga demikian, makmum demikian. Kenapa sunan? Karena kita tidak mendengar bacaan imam. Kita masih sunat dituntut membaca ayat-ayat. Dan juga tuntut Rasulullah itu lebih panjang bacaan rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Lebih panjang bacaan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua ayat-ayat sesudah Fatihah tersebut. Namun kalau surat-surat yang pendek, termasuk surat Juz Amma itu agak pendek-pendek, itu harus dibaca berurut. Berurut dasar surat. Bukan Juz Amma saja, kapanpun sebenarnya, mulai dari Baqarah sampai kepada Juz Amma surat An-Nas, dibaca berurut, jangan zigzag. Misalkan kita pada kali pertama membaca surah Al-Baqarah, dan kedua ayat berikutnya yaitu surah Ali Imran misalkan. Jangan Ali Imran dulu baru Baqarah. Ini naik turun, tidak boleh demikian. Tapi masih ada demikian. Pernah saya mendengar orang membaca dalam salat, pertama dibaca surah Al-Falaq, ayat kedua dibaca surah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Terbalik itu. Padahal lebih duluan urutannya surah Al-Ikhlas, baru surah Al-Falaq. Jadi jangan dibalik-balik. Walaupun mungkin agak pendek surat pertama, karena urutan begitu. Contoh lagi tadi, Nabi dalam salat Jumat dan salat Aid beliau membaca surah Al-A'la, ayat pertama. Dan ayat kedua boleh baca Al-Ghashiyah. Tolong lihat, mana lebih panjang surah Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Lebih panjang surah Al-Ghashiyah. Tapi beliau dahulukan surah Al-A'la. Kenapa? Urutan suratnya memang demikian. Jadi jangan kita naik turun. Ini perlu untuk para imam memperhatikan hal tersebut. Jangan salah urutannya. Kaum muslimin yang berhadir dan para pendengar mati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada para imam gitu dituntut di samping bacaannya bagus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, juga alhamdulillah kalau imam itu suaranya bagus, suaranya indah. Nah, ini memang kurnia Allah. Ya, suara saya tidak indah. Memang kurnia Allah itu. Ya, tidak bisa kita beli-beli suara tambah-tambah, tidak mungkin. Ada dasar Rasulullah, Zainu aswatakum bil Quran, hiasilah Quran itu dengan suaramu. Laisa minna man ta'lam dakanna bil Quran, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memperindah suaranya itu dalam membaca Al-Quran. Ya, ini hadis-hadis Rasulullah menyebutkan demikian. Inna asanan nasi sautan bil Quran alladzi idza sami'tuhu hasibtuhu yakhshallah. Sebaik-baik, sungguhnya sebaik-baik manusia yang suaranya dibaca Quran, apabila Anda mendengarnya, Anda mengira orang tadi sangat takut kepada Allah. Maksudnya apa? Sampai kepada ayat-ayat rahmah, membaca dengan penuh gembira. Tapi sampai kepada ayat azab, dibaca dengan penuh sendu. Ini kisah kita melihat imam-imam Masjidil Haram, insyaAllah. Sampai ke ayat azab, ada yang menangis. Karena mereka tahu apa dibaca itu. Tidak pernah menangis itu, tersedu-sedu. Karena menghayati isi kandungan ayat Al-Quran yang dia baca tersebut. Nah, kemudian tadi saya mengatakan ada sholat-sholat yang jahar bacaannya basmalah dan ayat sesudahnya. Saya dulu bertanya kepada guru saya, kenapa ada sholat ada jahar dibaca, ada sir dibaca, kenapa sholat maghrib, isya, subuh besar suara? Apa jawab guru saya? Itu sholat malam. Itu sholat malam, kata guru saya. Saya bertanya lagi, kenapa sholat ain, sholat Jumat, itu kan siang, kenapa suaranya kecil? Diam semudah, ledak berketenyong. Kata guru saya, berteringat saya demikian, Masya Allah. Tetapi saya menemukan jawaban dari Syekh Sya'rawi. Di kitab beliau saya membaca, disebutkan sejarah sholat. Waktu Rasulullah di kota Mekah, beliau sholat dengan suara kecil supaya tidak diganggu oleh kafir Quraisy. Diganggu, dilempar dengan batu, dai onta dan sebagainya. Beliau sir sholat. Karena, duhur, asar, itu dilihat langsung. Lalu sholat maghrib, mereka belum pulang. Masih bermain-main di padang pasir kemana-mana. Rasulullah membesarkan suara. Sholat Isya waktu itu dilakukan sekitar pukul 10 jam 11 malam. Mereka sudah tidur. Sholat subuh juga besar dibaca. Kenapa? Mereka belum bangun. Itu kala Syekh Sya'rawi lah tulisan beliau. Maka itulah perbuatan beliau di Mekah tidak dirubah lagi sampai ke Madinah. Sedangkan sholat Aid, sholat Jumat, gerhana, itu adalah disyariatkan sewaktu sampai di Madinah. Sehingga beliau membesarkan suara, tidak ada yang ganggu lagi. Nah, termasuk ini kita harapkan, kita sebut dari dasar gerhana, yang mudah-mudahan diperkirakan ini, tanggal 31 Januari, berapa hari akan datang, akan terjadi gerhana bulan total, ditambah dengan supermoon, bulan paling dekat dengan bumi, bulan besar waktu itu, tapi gerhana. Mari kita sama-sama mudah-mudahan di masjid ini kita harapkan ada juga ya. Setelah sholat Isya, tanggal 21 malam, mudah-mudahan kita melakukan sholat gerhana. Mudah-mudahan ya, ini seruan ini mudah-mudahan ya, ada perhatian ya bagi para pengurus masjid, mudah-mudahan demikian. InsyaAllah. Hadirin yang bersama Allah, ya, kemudian takbir intiqalat. Takbir intiqalat adalah sunat hukumnya berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Selesai tadi, kita membaca ayat, sudah takbiratul ihram, membaca Fatihah, astagfirullah, ya surah doa iftitah, Fatihah, ayat. Kemudian rukuk kita, sunat membaca Allahu Akbar dengan posisi tangan pertimbangan Tuhan tadi. Sunat membacanya. Kemudian di dalam rukuk, sunat membaca Subhanabiyal Azim. Ya, dalam rukuk sunat kita membaca Subhanabiyal Azim. Iya, yang lalu sudah pernah kita sebutkan, itu hukumnya sunat. Sebahagian ulama, dasar hadis Abu Dawud dan juga Daruqutni, ditambah dengan wabihamdih. Subhanabiyal'azim wabihamdih. Tak perlu kita ributkan. Hadis sahih sampai subhanabiyal'azim. Hadis sahih ditambah dengan wabihamdih. Ya, ini tak perlu ribut masalah ini. Kemudian, bangun dari ruku'. sunat membaca tasmi' wa tahmid, bukan takbir di situ, tasmi' wa tahmid. Sami'allahu liman hamidah. Ya, ini kepada Rasulullah ada bertanya pada saya, kenapa tempat-tempat lain dibaca Allahu Akbar, sedangkan di sini kenapa sami'allahu liman hamidah? Tadi dalam sujud kita baca subhanal a'la. Allah ya semaha suci, Allah yang subhanal azim, subhanal azim. Maha suci Allah yang maha agung, yang maha besar, yang paling mulia. Bangun di situ. Jadi kita ucapkan muji Allah, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja memujinya. Kita sudah memuji Allah tadi. Maka wajar kita baca sami'allahu liman hamidah. Demikian apa namanya? Kira-kira hikmah dari kalimat tersebut, ya menurut apa namanya hikmah dalam ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin, waktu bangun dari situ, kita baca sama Allah SWT kalau salat sendirian. Tetapi kalau salat berjamaah, disebutkan hadis Rasulullah SAW disebutkan oleh Imam Bukhari, idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Apabila imam baca subhanallah hamidah bangun dari rukuk, maka kamu bacalah Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Tidak turut kita membaca tasmi' dan tahmid tadi. Kita makmum tidak dituntut baca sami'allahu liman hamidah dasar hadis. Namun sampai jadi keempat mazhab, dan mazhab Syafi'i tetap sunat membaca sami'allahu liman hamidah walaupun makmum sekalipun. Tapi dasar hadis sekarang tadi riwayat oleh Imam Bukhari itu kita tidak turut membaca sami'allahu liman hamidah. Kita terus menyambung dengan Rabbana lakal hamdu. Ya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh mil'a dibaca, boleh mil'u, kedua-duanya tidak salah menurut kaidah bahasa Arab. Baik, kemudian kita membaca apa takbir lagi untuk sujud sunan. Takbir lagi untuk sujud sunan hukumnya. Ya, membaca Allahu Akbar. Kemudian dalam sujud, dalam pertemuan lalu saya sebutkan, itu harus ada 7 anggota sujud. Saya ulang kembali. Dahi dan hidung, 1. 2 tapak tangan. Ini banyak keliru. Posisi tapak tangan dasar hadis adalah disebutkan dalam sabda Rasulullah, wada'a kaffay hadwa udunayh aw hadwa mankibih. Beliau meletakkan tapak tangan di samping telinga atau sedikit ke bawah, dekat bahu. Waktu sujud, jangan kena siku, hanya tapak tangan. Kena siku dilarang keras, sama dengan maaf anjing tidur. Kena semua, tapak tangan saja. Kemudian disebut pula di hadis, bi ayya ja'ala tarafai ibhami hadwa udhunih, itu diletakkan dari tadi, hadwa mankibih, demikian. Kemudian, wa ayyab suta asabi'ahu madmumah. Jadi, tangannya itu dibuka dan rapat, madmumah, rapat. Jangan dibuka rapat, jangan begini waktu sujud. Rapat, dibuka tangan rapat dan menghadap kiblat. Ada yang begini, macam-macam, ada yang begini. Tidak, ini pedoman sholat dari hadis Rasulullah menyebutkan anbiya, demikian. Disebutkan karena Rasulullah SAW, bila syada wa ma'ayadahi ghayra mutasyarif, ghayra mutafdari mutadisya wala qabidah. Jadi Nabi meletakkan, membuka tangan tadi, tidak terbuka. Tidak terbuka, rapat, dan juga tidak tergepal, terbuka. Ya, demikian. Menghadap kiblat, istiqbal atrafil asabi' rijlaih, termasuk tangan tadi, termasuk anak kaki. Apa nama? Jari kaki. Ini juga menghadap kiblat. Ini hadis perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan karena idzar kana faraja baina asabi'ih faiza sajada dhamma asabi'ah. Rasul waktu rukuk beliau menjarangkan anak-anak jari. Ini pertemuan yang lalu. Menjarangkan anak-anak jari apa namanya? Tapak tangan di atas lutut. Jarang, jangan rapat, dijarang. Tetapi waktu sujud beliau dhamma asabi'ah, merapatkan tangan beliau. Tapi tidak di kepal. Ya, demikian. Selanjutnya adalah doa di dalam sujud. Doa dan sujud ini banyak macam yang dibaca, termasuk yang kita hafal nih sehari-hari kita lakukan ya. Banyak hadis-hadis Nabi tentang doa dan sujud beliau, sampai 7 doa yang dibaca Rasulullah dalam sujud beliau. Dan sungguh baik kita membaca tambah dengan yang lain. Jangan cukup subhanallah a'la. Kalau tambah bihamdi itu sunat bacaannya. Boleh tambah apa yang dibaca Rasulullah. Fa'fili dhambi kullahu diqa wa jullah awal huwa akhirah wa alaniyati wa sirah. Bagus sekali artinya. Ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya. Besar kecil, awal dan akhir. Yang tersembunyi, yang jelas dan tersembunyi. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh baik juga kita tambah dengan yang lain. Salkan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Dalam sujud. Ya Allah saya minta kepadamu penghabisan hidup yang bagus. Husnul khatimah. Dan suya khatimah. A'udzubillah. Saya minta dalam sujud kita. Minta lagi. Allah merzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah. Kurniakanlah kepadaku sempat bertaubat nasuha sebelum mati. Boleh tambah tambah lagi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbil qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dalam sujud kita, ya Allah, wahai Allah yang bolak-balik hati manusia, teguhkanlah hatiku dalam agama dan ketaatan kepadamu. Kita minta dalam sujud kita tambah dengan yang lain, dengan yang dengan cukup sebab yang ala saja. Karena hadis Nabi, paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Jika Tuhan mengatakan, mintalah, saya akan mengabulkan. Berdoalah, saya akan memenuhi doanya. Ya, hadis Nabi menunjukkan demikian. Banyak, termasuk para imam, berdoa hanya pada rakaat terakhir. Sebenarnya bukan pada rakaat terakhir saja, bukan sujud terakhir saja maksud saya. Kapanpun sujud, kita boleh membaca doa selain subhanallah ala itu, boleh doa-doa yang lain. Tetapi kapan-kapan kan tersibuk. Apalagi kapan-kapan sibuk, kita menghayati doa itu, enggak tahu lagi. Sudah rukuk keberapa ini, enggak ingat lagi kapan-kapan. Ya, dan demikian, karena selalu syahdu membaca doa itu. Nah, maka ada sebagian ulama mengkhususkan pada sujud terakhir. Ada yang begitu, jadi tidak ingat apa-apa lagi. Nah, karena teringat hanya doa kita saja, dan pada sujud tadi tidak ada sujud lagi. Sehingga berdebat tidak lupa-lupa yang lain lagi, kira-kira demikian. Tapi saya sebutkan lagi, bukan hanya pada sujud terakhir. Kapan sujud pun kita boleh menambah dengan doa-doa yang lain. Dan sekali doa-doa Rasulullah saya katakan tadi, dasar hadis yang sahih sampai 7 macam doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kemudian bagaimana duduk antara dua sujud? Duduk antara dua sujud itu adalah waktu sujud sudah jelas tujuh anggota tadi. Duduk antara sujud adalah disebut duduk iftirash. Duduk iftirash yaitu tapak kaki kanan ditegakkan menghadap jari-jari ke kiblat, sedangkan tapak kaki kiri diduduki. Jangan kedua-dua tapak kaki dilipat. Enak duduk. Ataupun kedua-dua ditegakkan, maaf, seperti anjing duduk. Bukan demikian. Itu ada demikian. Jadi saya ulangi, nama duduk iftirash. Antara dua sujud duduk iftirash. Yaitu kaki kanan ditegakkan, kaki kiri kita lipat duduk di atas kaki kiri, atas tapak kaki kiri. Itu namanya duduk iftirash. Inilah duduk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yafrisu qadamaihi wa jalasa ala qabih, ya. Beliau itu menegakkan ya satu tapak kaki beliau dan duduk di atas tapak kaki yang kiri. Ini disebutkan dasar hadis perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kemudian waktu kita duduk di antara dua sujud tadi, sunat dibaca doa, bukan wajib. Sunat dibaca doa. Ya, kalau Nabi baca banyak-banyak macam membaca, termasuk paling kurang Allahfirli, paling kurang itu. Allahmaghfirli dibaca paling kurang. Tapi kalau kita Allahfirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, afni, wa'fu'anni. Ini dasar hadis-hadis dari Rasulullah SAW menyebutkan hal demikian. Sedikit lagi, kemudian duduk istirahat. Duduk istirahat adalah, selesai kita duduk antara dua sujud, mau bangun rakaat kedua, atau mau bangun rakaat yang keempat. Nah, ketiga sudah selesai mau rakaat keempat. Saya ulangi. Rakaat pertama mau rakaat kedua. Habis dua kali sujud, sunat duduk sejenak. Walaupun berapa detik. Sama posisinya dengan duduk iftiras. Kaki kiri diruki, kaki kanan ditegakkan. Namanya duduk istirahah. Terutama bagi yang sudah berumur ini. Kalau bangun terus habis sujud, mutungkok uke. Apa-apa pusing. Maka duduk sejenak. Menghilangkan pusing tadi. Darah kepala lancar kembali. Nah, maka sebelum kita naik berdiri kembali, duduk istirahat sejenak. Juga pada rakaat yang ketiga, rakaat keempat, duduk sebentar. Posisinya persis dengan apa namanya duduk iftiraj tadi. Nah, yaitu duduk bahasa sajadah saniyah ya. Itu bukan demikian, kita duduk istirahat sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian waktu kita bangun ke rakaat yang kedua adalah rakaat ketiga, sudah sujud istirahat tadi, itu hukumnya sunat i'timan 'alal 'arsy. Kita bertelekan berpegang ke atas lantai, ke bumi ke lantai. Karena hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa sama Rasulullah SAW 'alal 'arsy, Rasulullah bertelekan ke atas bumi, summa qama, kemudian atas lantai, kemudian beliau baru bangun. Jadi apalagi sudah tua ini, kalau nak bertelekan alamat jatuh mutungkau liko tau ke. Tapi hukumnya itu sunan. Rasulullah berbuat demikian. Mau bangun, sunat kita bertelekan ke atas bumi. Sebahagian ustaz mengajarkan bahwa waktu bangun itu tangan digenggamkan. Apa macam tinju, digenggam. Maaf saja saya belum menemukan hadis begitu. Yang ada Nabi bertelekan ke bumi, tidak disebut tangannya qabdah. Ini qabdah, tinju. Dan disebut demikian. Wallahu a'lam. Tak perlu kita perdebatkan di sini. Demikianlah pertemuan kita malam hari ini. InsyaAllah yang belum selesai, kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.